إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat yang wa ta'ala, segala puji kepada Allah. Kesempatan ini kita dapat melanjutkan rangkaian dari pembahasan kitab Tadmuriyah yang sudah kita lalui. Ini lama pembahasannya ya, 3 tahun. 3 tahun cuma dalam setahun belajarnya 3 hari. Baik, insyaallah mudah-mudahan sangat berarti bagi umat dalam menyampaikan dakwah yang mulia ini, serta juga diberi kesabaran hendaknya kepada kita dan seluruh para pengurus mahad ini ya, untuk bersungguh-sungguh berjuang selalu menyampaikan ilmu yang bermanfaat, membina amal soleh, serta membentuk generasi yang berakhlak mulia. Ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersemangat, memiliki keinginan yang besar untuk selalu mempelajari, menimba ilmu yang telah beliau wariskan untuk umatnya. Nah, beliau telah mengungkapkan dalam sebuah sabdanya, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Rasulullah SAW, hamba yang paling mulia, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak mewariskan buat kita emas dan perak, tetapi dan begitu juga para nabi-nabi yang lainnya. Kata beliau dalam sabdanya, akan tetapi mewariskan ilmu, kekayaan yang luar biasa, lebih berarti dari, jauh lebih besar manfaatnya dari emas dan perak. Emas dan perak walau satu gunung ya, kalau itu manusia yang menggunakannya tidak cukup ya, apalagi banyak manusia yang akan mewarisinya. Tapi warisan Rasulullah SAW diwarisi oleh umatnya dari semenjak beliau meninggal sampai akhir zaman, tidak akan pernah habis. Tapi kalau seandainya yang diwariskan emas dan perak, pasti generasi sekarang ini tidak mikir generasi besoknya ini. Saya habis-habisnya di ini. Kalau seandainya yang diwariskan gunung gitu ya, gunung emas atau gunung perak gitu ya, diwariskan gitu itu. Wah, udah dari awal tuh udah habis, nggak bakal tersisa buat kita sekarang, mungkin nggak bakal tersisa gitu ya. Tapi kekayaan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW tidak akan pernah sirna dan punah selagi ada orang-orang yang diberi taufik Allah SWT untuk menggali ilmu agama yang mulia ini. Dan sejati kekayaan yang sangat istimewa itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tentu ilmu yang memang diamalkan, bukan sekedar mengonggok pengetahuan di otak, di dalam dada, tanpa diaplikasikan, tanpa dibukti nyatakan dalam tindak laku, tidak ada artinya kalau ilmu hanya sampai di situ. Memang ilmu itu terbagi dua, ada ilmu yang sifatnya pemahaman dan penghayatan, ada ilmu sifatnya adalah pengamalan dan praktek. Nah, ini pernah kita bahas dalam kitab ini. Mana ilmu yang penghayatan dan pengamalan, itu pembahasan kitab ini, berbicara tentang sifat-sifat Allah, kebesaran Allah, beriman kepada takdir baik dan buruk. Tetapi itu memberikan efek yang besar ke dalam ilmu yang untuk diaplikasikan, berpengaruh kepada seorang dalam sholatnya, dalam ibadahnya, dan tingkah lakunya, akhlak, semuanya berpengaruh ilmu itu gitu. Baik. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga beramal soleh. Ya, sebagai motivasi sedikit kita katakan tadi bahwa di mana kekayaan yang tidak akan pernah sirna itu adalah ilmu. Tetapi satu-satunya ilmu juga tidak bisa diwariskan. Seorang ayah tidak bisa menyimpan ilmu satu lemari buat anaknya, enggak bisa. Betapa banyak kadang-kadang bapaknya seorang orang alim, ulama besar, anaknya belum tentu. Karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan bagaimana keutamaan ilmu itu. Ali bin Thalib mengatakan al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Kalau ilmu itu menjagamu, tapi kalau harta, kamu yang menjaganya. Ya, walaupun hanya duit 10.000 tetap aja harus simpan dalam dompet itu. Simpan juga, jangan-jangan sampai kesalah simpan malah kehilangan ntar. Ya. Semakin banyak duitnya, semuanya hartanya, semakin repot itu menjaga harta itu. Ya, semakin dia berpikir bagaimana harta ini bisa dikembangkan, tidak berkurang dan tidak mungkin bisa diwariskan kepada anak-anaknya, berpikir terus dia itu dan menjaga, tidak dimaling, tidak ketipu, tidak bangkrut dalam dagangan seterusnya. Tapi yang kita jadi pertanyaan, adakah orang berpikir seperti itu ketika menjaga imannya gitu ya? Imannya enggak kemalingan, imannya enggak berkurang, bertambah selalu. Ada enggak kira-kira ya? Ataupun kalau ada, berapa dalam sehari? Oh, jangan sehari lah, seminggu berapa kali kita memikirkan seperti memikirkan harta gitu. Oh, bukanlah satu minggu sekali, satu kali sebulan pernah enggak berpikir bagaimana iman saya jangan sampai berkurang? Atau berusaha melakukan perkara-perkara untuk menjaga iman ini tidak kecurian gitu. Nah, kita yakin tentu ada, pasti ada orang-orang yang diberi taufik oleh Allah SWT yang mereka memanfaatkan waktu-waktunya untuk selalu mengawasi imannya lebih besar dari pengawasan terhadap harta dan kekayaannya. Baik, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu hanya sebagai pancingan saja pentingnya ilmu agama ini, dan terlebih lagi karena kita tidak akan mungkin bicara masalah keutamaan ilmu, keistimewaan orang berilmu dan kesempatan singkat ini karena kita bermaksud ingin melanjutkan pembahasan kita ini. Cuman dengan kiasan itu, dengan gambaran sedikit itu, seseorang yang diberi taufik oleh Allah SWT pasti dia merasakan ilmu itu ada satu hal yang penting dalam hidup ini. Bahkan salah satu keutamaan ilmu itu kekayaan yang tidak akan pernah sirna dari keberuntungan. Ya, kalau istilahnya orang ingin selalu umpama sudah mati tetap mendapat pahala, satu-satunya yang tetap mengalir pahalanya setelah kita mati itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Idza mata ibnu Adam in qata 'amalu illa min salas. Ya, disebutkan antara ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat enggak akan ada istilahnya kebanjiran, kekayaannya kebanjiran enggak ada. Harta benda kita dengan sekejap saja bisa hancur dan hilang, hapus semuanya. Imma dengan bentuk terjadi kebakaran, ludes semua gudangnya. Terjadi gempa, habis semua bangunan yang dibangunnya. Banjir bandang, apapun, sebentar itu kalau kekayaan duniawi ini sebentar saja habis sebetulnya. Ya, kalau seandainya jangankan 5 menit, 1 menit saja digempa dengan skala Richter kekuatan 8 koma saja udah jadi debu semua bangun-bangunan yang tinggi ini. Nah, tetapi ilmu enggak pernah itu. Ilmu enggak pernah kececer, diikut sama kita semua selalu. Ya, enggak ada takut kecurian. Ya, kemanapun dia kita pergi, ilmu pun ikut. Tapi kalau kekayaan, enggak bisa begitu. Ya, enggak bisa dibawa kemana-mana. Paling hanya sekedar saja dalam dompet gitu ya. Nah, rumah yang mewah enggak bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu sedikit bayangan bahwa dengan kekayaan berilmu itulah kebahagiaan itu akan diraih. Ilmulah yang selalu akan menghiburnya dalam segala kondisi. Sedih, susah, menderita, bahagia, berhasil, ya semuanya dia akan dikendalikan oleh ilmunya. Dikendalikan oleh ilmunya dia. Diberi tuntun oleh ilmunya. Maka dia akan berjalan pada jalan yang lurus, pada jalan yang tepat selalu jika dia bertindak sesuai dengan ilmunya. Kalau sebab itu banyaknya kita salah ini kekurangan ilmu kadang-kadang. Baik, itu sedikit sebenarnya kita katakan motivasi agar kita semakin rajin, semakin memiliki semangat yang besar untuk mempelajari ilmu agama ini. Ya. Dan itulah mereka yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surah Yusuf, "Qul hadi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku. Ya, aku berdoa kepada Allah di atas dalil hujah yang jelas, aku dan pengikutku. Mereka lah yang disebut sebagai pengikut yang benar-benar pengikut Rasulullah SAW, orang mewarisi apa yang telah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Baik, pembahasan kita lanjutannya adalah, sebelumnya kita berbicara tentang berbagai pengertian tauhid menurut aliran-aliran dalam Islam atau kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu pembahasan kita, yaitu summa innal jahmiyah minal mu'tazilah wa ghairihim. Jadi sebelumnya kita sudah menjelaskan apa maksud tauhid. Sekarang Syekh sebetulnya menjelaskan apa tauhid menurut Jahmiyah dengan segala sektenya atau ahlul kalam, Mu'tazilah, Kullabiyah, Maturidiyah, Asyairah, Karramiyah, dan sekte-sekte Mu'tazilah juga bermacam-macam, Ad-Dirariyah, nanti akan disebutkan. Kemudian juga beliau menjelaskan makna tauhid menurut orang Sufi, Mutasawwifah atau Ahlu Tasawuf. Nah, ini pembahasan kita. Ya, bagi yang mungkin tidak mengikuti dari awal, tetap akan bisa memahami, karena kita akan tetap menyinggung-nyinggung berbagai hal-hal yang telah kita bahas itu, karena berkaitan. Ya, jangan takut, oh ini saya sudah pertengahan, gimana ketinggalan? Tidak, ilmu itu tidak ada ketinggalan istilahnya. Ya, nanti akan nyambung. Ya, jadi enggak perlu, oh saya tidak ikut dari yang pertama, yang kedua, sekarang gimana memahami ini? Ini yang akan kita jelaskan nanti. Ya, sebetulnya kitab ini membahas tauhid dalam pembagian sunai. Karena ulama kita ada membagi tauhid itu sulasi, taksim sulasi, ada taksim sunai. Apa maksud sulasi? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu di antara pembagian yang masyhur di kalangan mutaakhirin. Adapun ulama mutaqaddimin membagi tauhid itu tauhid asyada wal ibadah. Tauhid dalam pembagian lain menyebutkan tauhid al-qauli wa tauhid amali. Kemudian ada lagi istilahnya tauhid al-ma'rifah wal isbat wa tauhid al-qasd wa talab. Nah, yang dibahas di sini tauhid al-ma'rifah wal isbat. Tapi juga menyinggung tauhid al-qasd wa talab. Jadi maksud qasd wa talab tauhid uluhiyah. Al-ma'rifah wal isbat maksudnya tauhid ar-rububiyah dan asma as-sifat. Lalu beliau memasukkan pembahasan beriman kepada qadar baik dan buruk dalam pembahasan ini karena berkenaan dengan salah satu nama Allah itu Al-Qadir, dan mengimani takdir baik dan buruk itu ikut pada tauhid rububiyah. Itu sebetulnya. Makanya ketika kita lihat umpamanya dalam firman Allah SWT berbicara masalah rukun iman dalam Al-Qur'an, memang tidak digabung iman pada Allah itu dalam satu ayat yang konteks, tapi ayat-ayat lain juga Allah ala kulli syai'in qadir, ya. Itu jelas. Tetapi umpamanya laisal birru an tawallu wujuhakum qibal al-masyri wal maghrib walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Berapa rukun iman di sini? Secara nas 5. Tapi di dalamnya termasuk rukun iman kepada takdir yang buruk. Kenapa? Karena beriman kepada takdir baik dan buruk itu termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari iman kepada tauhid rububiyah bahwa Allah itulah yang memutuskan berkehendak secara mutlak. Jadi ketika Harun Nasution mengatakan dalam salah satu bukunya rukun Islam iman itu hanya 5 dengan alasan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an rukun iman yang ke-6, memang dalam satu konteks ayat tidak disebutkan, tapi pun ayat itu mengandung rukun iman yang ke-6 itu. Kan orang-orang Mu'tazilah tidak percaya dalam hadis Ahad. Maka enggak mau ngambil hadis tentang hadis Jibril yang mengatakan rukun iman yang 6 itu. Jadi pembeda ahlul kalam dan ahlus sunnah itu ada 2 poin yang penting. Pertama, mereka mendahulukan hujjah akal di atas nas syar'i, menimbang hujjah Al-Quran dan sunnah sesuai dengan akal. Kalau tidak masuk akal menurut mereka, ini ahlul kalam ini, akal yang mereka masuk, akal mereka, bukan akal orang yang sehat gitu maksudnya. Jadi menurut mereka kalau gak cocok dengan kaidah-kaidah akliyah yang mereka buat, itu sebetulnya kaidah-kaidah mantik dan istilah lainnya, itu mereka koreksi Al-Quran dan hadis tadi. Itu umumnya manhaj al-kalam begitu, mendahulukan qadaya akliyah ala nusus syariyah, mendahulukan hasil pemikiran teori-teori akal di atas wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan tidak mau mengambil hadis ahad di dalam permasalahan akidah. Nah, ini semua ahlul kalam sepakat dalam hal ini. Dari sinilah para ulama mengatakan, jika ada orang mengatakan Imam Nawawi atau Ibnu Hajar Asqalani itu dari Asy'ariyah, itu tidak tepat dan tidak benar. Kenapa? Karena 2 imam ini tidak memiliki manhaj yang ini. 2 imam ini tidak pernah menurunkan kias-kias akliyah, rumusan-rumusan akal, teori-teori akal di atas wahyu Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Kemudian yang kedua, tidak pernah kedua imam ini mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah akidah. Maka dari situ tidak benar kalau ada orang mengatakan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar itu adalah Asy'ariyah, tidak benar. Karena manhaj beliau di dalam beristidlal tidak seperti manhaj mereka. Walaupun dalam beberapa qadaya, dalam beberapa masalah memang ada pendapat beliau seperti pendapat Asy'ariyah. Betul. Dalam beberapa masalah. Tetapi dalam banyak hal tidak. Asy'ariyah mendefinisikan iman itu tasdik. Imam Nawawi dan Ibnu Hajar tidak. Karena Asy'ariyah itu bukan masalah asma sifat saja. Mereka bermasalah dalam 3 hal. Bermasalah dalam masalah iman, definisi iman. Bermasalah dalam mengimani takdir. Bermasalah dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Atau masalah tauhid asma sifat. Baik. Jadi, tadi kita katakan itu yang ahlul kalam. Nah, mereka di dalam mendefinisikan tauhid pun berbeda-beda versi mereka masing-masing. Kita sudah jelaskan bahwa tauhid yang diserukan oleh para anbiya kepada umatnya adalah tauhid mengesakan Allah dengan ibadah, atau tauhid ibadah, atau tauhid uluhiyah, atau tauhid al-qasd wa talab. Kenapa ini juga kita sebutkan bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa pembagian tauhid yang 3 itu trinitas sama dengan trinitas, ini bohong. Kenapa? Karena pembagian tauhid itu ulama kita ada yang bagi sunai, ada yang 2. Dan pembagian ini beda dengan trinitas karena kita tidak mengatakan zat yang memiliki sifat uluhiyah beda dengan zat yang memiliki sifat rububiyah. Enggak. Zat memiliki asma sifat beda dengan zat memiliki uluhiyah. Enggak. Zatnya satu, cuman pengesaannya dari berbagai sisi. Dari sisi rububiyahnya, dari sisi uluhiyahnya, dari sisi asma sifat. Bukan berarti Allah itu ada tiga atau tiga Tuhan, tidak. Karena ini juga salah satu argumentasi orang mengingkari taksim tauhid. Akan tetapi mereka pahala ahlul bid'ah pun, ahlul bid'ah pun membagi sebenarnya tauhid itu. Seperti orang sufi membagi tauhid itu, tauhid am, tauhidul khas, tauhid khasul khas. Orang Asy'ariyah juga demikian. Dan pembagian Ahlussunnah terhadap pembagian tauhid itu berdasarkan istiqra'i, bukan istilahi. Berdasarkan pengamatan kepada dalil-dalil, ketika Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang tauhid, dilihat ayat-ayat bicara tentang pengakuan Allah sebagai pencipta, rupanya orang-orang musyrikin itu mengakui Allah sebagai pencipta. Ya kan? Dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, walain sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka orang musyrikin, wahai Muhammad, mereka jawab, siapa ciptakan mereka? Allah. Dalam ayat lain, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh layaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Dalam ayat lain, walain sa'ata man khalaqas samawati wal ardh wa may yudabbiru al-amra la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur semua urusan ini? Allah. Orang musyrikin tidak pernah, maksudnya secara umum orang musyrikin itu meyakini Allah sebagai pencipta, mengatur, melihara, semua menurunkan rezeki. Meyakini mereka itu semua. Lalu di mananya mereka dianggap musyrik? Kenapa mereka dikata musyrik? Karena mereka tidak mengesakan Allah di dalam ibadah mereka. Maka oleh sebab itu semua nabi mengajak umatnya untuk mengesakan Allah dengan ibadah. Kenapa ini kita bahas, Ustaz? Agar mengerti nanti apa beda makna tauhid menurut Ahlussunnah dengan makna tauhid menurut berbagai sekte yang lainnya. Maka kita jelaskan semua makna tauhid menurut Ahlussunnah, menurut dalil, bahwa tauhid yang dibawa oleh para nabi adalah mengajak umatnya untuk menyembah Allah saja. Di mana dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni," kata Allah. Tidak kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, kata Allah, kecuali yang kami wahyukan kepada yang buat tiada yang ibadati kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku, kata Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah juga katakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Misi mereka adalah agar mengajak umat mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan ibadah kepada tagut, maksud menyembah selain Allah. Maka tidak ada seorang nabi pun mengajak umatnya, wahai umatku, ketahuilah yang menciptakan alam ini namanya Allah. Ada Tuhan yang menciptakan alam ini, tidak. Mereka semuanya mengajak, wahai umatku, sembahlah Allah, tiada sembahan selain Dia. Coba lihat dakwah para nabi yang dikisahkan dalam surah Al-A'raf dari kaum Nabi Nuh, ya, Syu'aib, Lut, dan semua yang disebutkan dalam kisahnya. Apa mereka katakan kepada kaum mereka? Ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada sembahan selain Dia. Nah, ini yang akan dibahas nanti, perbandingan dengan sekte-sekte paham-paham lain. Maka ketika Allah menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni aw liya'buduni." Aku tidak jadikan jin dan manusia kecil untuk menyembah kepada-Ku saja. Beribadah. Allah juga katakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi." Ketahuilah bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Maka mohonlah ampunan untuk dosamu. Ketahui. Ketahui di sini artinya pelajarilah, hendaklah engkau ketahui, ya, carilah ilmu. Sesungguhnya tiada yang berhak engkau ibadati kecuali Allah. Semuanya bicara masalah ibadah. Jadi makna ilah itu, nanti yang akan disebutkan. Karena menurut sebagian sekte mengatakan al-qadir alal ikhtira, yang mampu dalam menciptakan sesuatu yang belum ada, itu makna ilah menurut mereka. Padahal makna ilah itu bukan begitu. Karena kalau makna ilah itu artinya pencipta, kan ada orang mengartikan la ilaha illallah, tiada pencipta kecuali Allah. Kan begitu. Kalau seandainya tiada pencipta selain Allah, itu makna la ilaha illallah, tentu orang musyrikin sudah menyimani kalimat ini. Karena ketika mereka ditanya, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Hah? Allah. Nah, berarti mereka paham, dan juga Rasulullah SAW menjelaskan makna ilah itu bukan seperti itu dalam bahasa Arab. Makanya orang-orang Quraisy dulu paham. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, Qulu la ilaha illa tuflihu. Wahai kaum kafir Quraisy, ungkapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalian akan bahagia, akan beruntung. Apa jawaban mereka? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ajak alal alihata ilahan wahidan. Apakah ia Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita, sembahan-sembahan kita yang banyak ini, menjadi satu saja? Kalau seandainya yang dimaksud tiada pencipta selain Allah, tentu mereka tidak enggan untuk menciptakan kalimat itu. Sungguh mereka akan ungkapkan. Karena mereka ketika ditanya, wala insa'altahum man khalaqahum layakulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan mereka? Mereka jawab, Allah. Sungguh mereka akan jawab, Allah. Kalau seandainya makna la ilaha illallah tiada pencipta selain Allah, kalau tiada pencipta selain Allah, makna la ilaha illallah, tentu mereka akan ungkapkan. Karena mereka tahu. Lalu kenapa mereka enggan? Mereka enggan sebagaimana Allah jelaskan tadi. Mereka tidak mau sembah-sembahan yang banyak itu dijadikan satu saja. Ajak alal alihata ilahan wahidan. Ini masalah krusial sebetulnya. Walaupun banyak kaum muslimin mengaku saya bertauhid, dia belum bisa membedakan apa tauhid yang dibawa oleh para nabi. Ketika salah memahami makna tauhid, berefek salah dalam makna syirik. Kalau hanya mengatakan makna tauhid itulah pengakuan Allah sebagai pencipta yang berrezeki, yang mengatur semuanya, berarti selama dia tidak mengatakan ada pencipta selain Allah, tidak ada yang mengatur merizki kecuali Allah, menghidupkan kecuali Allah, berarti dia sudah bertauhid. Kalau begitu dia meminta-minta kepada selain Allah, pergi ke dukun, ke kuburan meminta-minta, selama dia yakin Allah memberi, menurut mereka tidak syirik. Nah ini salah memahami kalim makna tauhid, berefek pasti akan salah memahami makna syirik. Sehingga syirik menurut mereka adalah kalau orang mengakui ada pencipta selain Allah, kalau orang mengakui ada yang mengatur selain Allah. Tapi kalau berdoa meminta, tidak masalah, karena tidak termasuk bagi mereka bagian dari melanggar tauhid menurut paham mereka. Nah, ini yang perlu diketahui. Apa makna tauhid? Apa makna syirik? Memang mengakui Allah sebagai pencipta itu bagian dari makna tauhid, betul. Tapi mengakui makna itu tidak menjadikan seorang menjadi muslim. Tidak akan membebaskan seseorang dari kekufuran. Tidak akan menyelamatkan orang itu dari kekal dalam neraka. Sampai dia meyakini hanya Allah saja yang berhak diibadati. Inilah keyakinan tauhid yang akan membebaskan orang dari neraka. Yang tidak membuat orang pelakunya kekal dalam neraka. Yang melakunya akan mendapat ampun di akhirat kelak. Hanya orang meyakini demikian. Ini mukadimah biar nyambung dengan apa yang akan kita bicarakan sekarang. Lalu kita sekarang sedikit berbincang apa makna tauhid menurut sekte-sekte lain. Itu sudah kita sebutkan dalil-dalilnya sedikit tentang makna apa? Tauhid. Paham gak? Paham gak belum? Hah? Kok terlalu tegang kayaknya? Kenapa? Berat? Atau ada yang gak paham gak? Ada yang gak paham gak? Gak ada. Paham semua gak? Cuma gak ada yang jawab. Gimana caranya? Paham semua gak ada yang jawab? Ditanya tidak ada yang paham juga ada yang jawab. Nah, atau setengah-setengah dipahami? Ada yang enggak paham enggak? Enggak ada yang enggak. Paham semua enggak? Paham? Baik, kalau enggak kita enggak lanjutkan. Kita ulangi lagi penjelasannya. Kenapa nanti saya panjang-panjang cerita semuanya enggak mudeng kata orang sini. Kan menghabiskan waktu nanti enggak nyambung-nyambung nanti pembahasannya. Baik, itu makna tauhid. Nah, sekarang kita lihat. Makna tauhid menurut orang Jahmiyah. Summa innal Jahmiyah. Ya. Di situ kan nanti akan ada makna ilah ya. Tapi saya bujuk kembali ke belakang sedikit. Sudah lu. Koneksi mungkin. Kotanya habis. Ada wifi enggak? Baik, lanjutkan. Jadi alasan mereka begitu. Jadi menurut mereka tauhid menurut Jahmiyah Mu'tazilah itu, karena di sini sebutkan penafian sifat, karena kalau Mu'tazilah meyakini Allah punya nama. Jadi beliau sebut perkara yang sepakat antara Jahmiyah dengan Mu'tazilah itu sama-sama sepakat mengingkari sifat Allah. Itu kata mereka. Nah, kalau mengatakan Allah punya sifat, kamu musyrik. Kenapa? Berarti Allah seperti makhluk. Allah punya tandingan. Itu syubhat mereka. Nah, ini yang sudah dibantah dalam beberapa kaidah sebelumnya. Siapa yang bisa menyebutkan dua kaidah sebelumnya ini? Murojaah sedikit. Hah? Untuk membantah kata mereka, orang mengatakan Allah punya sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti orang menyerupakan Allah dengan makhluk dia musyrik. Siapa yang bisa menyebutkan kaidah menjawab orang mengingkari sifat? Ada satu kaidah. Ayo, gimana nih? Gimana menjawabnya? Hah? Kaidahnya. Ayo. Ini udah habis waktunya. 7:10, tinggal 5 menit. Ini gimana ntar enggak selesai? Baik, kaidahnya apa? Bagi orang mengingkari sifat Allah. Dalam kitab ini sudah kita pelajari. Al-qawlu fi sifat kalau fitnah, ketika mereka mengatakan, kalau anda mengatakan Allah mempunyai sifat, berarti Allah mengatakan Allah seperti makhluk. Karena makhluk punya sifat, Allah punya sifat, berarti Allah seperti makhluk. Itu syubhat mereka. Jawab kita apa? Al-qaulu fi sifat, kalau fitnah, mengimani sifat-sifat Allah seperti mengimani zat Allah. Sekarang kita balik tanya, kamu percaya enggak Allah punya zat? Kalau dia enggak percaya, berarti enggak percaya ada Tuhan dia kalau Allah enggak punya zat. Pasti dijawab Allah punya zat. Apakah zat Allah seperti makhluk? Pasti dia jawab, tidak. Kalau iya, berarti kamu juga menyebut Allah makhluk, kan itu jadinya. Malah senjata makan Tuhan jadinya. Nah, kalau Allah punya zat, tidak seperti zat makhluk, demikian pula dalam mengimani sifat. Nah, itu kakalu fi zat. Al-qawlu fi sifat, kal-qawlu fi zat. Demikian pula kita mengimani sifat. Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Selesai cerita. Itu kaidahnya. Kamu percaya Allah punya zat enggak? Kalau enggak percaya, berarti kamu enggak percaya Allah itu ada mah. Nah, pasti dia jawab, ya Allah punya zat. Nah, bagaimana Allah punya zat, makhluk punya zat juga? Apakah tidak ada tasbih di sana? Enggak, zat Allah beda. Nah, kita katakan demikian pula Allah punya sifat berbeda hakikatnya dengan sifat makhluk. Jika dia katakan, bagaimana bedanya? Kamu kan menamakan sifat Allah seperti sifat makhluk juga. Kamu mengatakan Allah melihat, Allah mendengar, ya, Allah hidup, ya, Allah berbicara, Allah memiliki mata, Allah memiliki mata, memiliki sifat tangan. Allah juga bersifat ulu, nuzul, segala macamnya. Apa jawabannya? Al-ittifaq fil asma la yalzamu tamasul fil musamma. Sama nama, Mas, tidak mesti sama bentuk barangnya. Itu istilahnya. Atau hakikat benda itu enggak mesti sama walaupun sama nama. Nah, ini yang kita sebutkan. Jangankan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, sifat sesama makhluk saja sama nama sifatnya, tidak sama hakikatnya. Pernah kita contohkan di sini apa? Nah, contohnya telinga. Telinga gajah, telinga kuali, telinga manusia, telinga kucing. Semua namanya telinga. Tapi sama enggak bentuknya? Beda. Nah, kalau kita tanya sama mereka, bagaimana menurut kamu ini? Makhluk aja sama nama sifat, enggak sama hakikatnya. Sesama makhluk itu, apalagi antara khalik dengan makhluk, pasti akan sangat jauh berbeda, tidak akan ada samanya. Sesama makhluk aja ada kemungkinan sama, toh enggak sama. Jangankan antara makhluk dengan makhluk yang lain, makhluk itu sendiri sifatnya pun enggak sama jika berbeda kondisinya. Contoh, ketika si A berumur 5 tahun, apakah pendengaran pelihatnya seperti berumur 50 tahun? Hah? Enggak. Jadi bagaimana akan ada kesamaan antara sifat Allah dan makhluk? Sifat makhluk saja sama nama, tidak sama apa? Hakikatnya. Sudah terjawab? Sudah masuk waktu? Belum, masih 2 menit lagi. Baik ya. Paham? Mudah enggak? Orang ngertos. Baik. Jadi itu jawabannya. Nanti kita akan bahas. Nah, di mana menurut mereka? Tauhid menurut mereka itu harus kita hanya tetapkan tunggal semata-mata, tidak punya sifat. Itu pemaham mereka. Walaupun nanti mereka juga mengimani sifat rububiyah saja dan mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi wujud aja kata. Masa belum kita sudah sebutkan mazhab-mazhab mereka. Ada mengatakan begini. Allah itu kalau kita katakan mawjud, makhluk juga mawjud. Berarti menyerupakan Allah makhluk. Akhirnya timbul lagi pendapat yang berikutnya. La mawjud wa la la gairu mawjud. Kan pernah kita sebutkan di sini. Allah itu tidak ada juga tidak ada. Nah, tambah gila lagi pendapatnya dia. Nah, karena kalau dikatakan Allah itu mawjud, menyerupakan dengan makhluk katanya. Kalau dikatakan Allah gairu mawjud, ini Allah itu tidak ada, berarti mengingkari menyerupakan Allah dengan yang ma'dum. Akhirnya timbul mazhab lain. Merasa lebih pintar. Allah la mawjud, la mawjud, wa la gairu mawjud. La mawjud, wa la gairu mawjud. Yang pertama 2 kali nafi. Yang kedua 3 kali nafi. Kan la gairu mawjud. Gila, antum enggak paham entar. Cuman begitu pendapat mereka. Alasannya apa? Takut dimurkai Allah. Datang lagi membantah lagi sesama mereka ini. Kalau kamu katakan Allah itu tidak ada dan tidak ada, berarti menyerupakan Allah dengan sesuatu yang mustahil atau mumtani. Dibuat lagi pendapat lagi oleh mereka. Ya. Nafi wa nafi apa istilahnya itu? Saya lupa istilahnya digunakan oleh Syekh Islam Taimiyah. Wa nafi salbi. Gitu. Ada lagi yang abstain. Oh, saya diam aja. Tawakuf dia. Jadi itu mazhab mereka. Karena setiap yang ada pasti punya sifat. Pasti itu. Minimal sifatnya namanya sifat ada, wujud. Nah, makanya sebagian orang Jahmiyah itu hanya menempatkan sifat Allah itu ada menempatkan satu, ada yang dua. Ada yang menempatkan sifat wujud, ada yang menempatkan sifat khaliq wal wujud. Karena mazhab Jahmiyah itu mazhab dalam qadar itu jabriyah. Ini lain lagi dalam masalah ini. Tapi itu karena waktu sudah masuk ya. Insyaallah kita lanjut setelah Isya. Ya. Kita azan dulu terus lanjut baru salat Isya atau salat Isya dulu nih? Salat Isya dulu. Oh begitu. Maksud ana punya usul ana, kita azan dulu terus lanjut biar enggak repot bongkar-bongkar ini terus baru salat setelah itu. Lebih gampang dari gitu. Nah, mana yang bagus? Salat dulu. Salat dulu atau azan aja? Hah? Karena kalau salat dulu itu efeknya gitu. Ini harus bongkar-bongkar, pindah-pindah, banyak makan waktu. Tapi kalau azan aja dulu, nanti kita lanjutkan agak setengah jam atau satu jam, setelah itu baru qomat, baru salat. Azan aja dulu. Baik, silakan azan. Karena menghemat waktu. Karena kalau kita salat dulu pasti repot lagi. Bongkar ini lagi, habis sholat, sholat sunnah juga ada yang sholat sunnah, nunggu dulu, terus pasang ini lagi. Makanya sebetulnya banyak makan waktu kita. Ya, banyak makan waktu. Maka efeknya nanti kita selesai sholat, stop, selesai sudah. Bongkar-bongkar semua. Nggak ada lagi yang mau sholat sunnah kah, yang mau makan, ya bebas setelah itu. Ahsannya maka azan aja dulu, nanti sholatnya kita akhirkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la lanjutkan pembahasan kita. Sebenarnya kita sepakati supaya tidak banyak membuang-buang waktu, maka sholat isya ini kita undur aja sampai selesai pembahasan. Ini jadwalnya sampai jam berapa? Jam 8. Dalam ini berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Berarti kita nanti setengah sembilan selesai. Kena sholat setengah jam waktu yang setengah sembilan kita selesai. Ya, mungkin tanya jawab sebentar, terus berapa jam baru kita sholat. Jadi sembilan kurang seperempat minimal kita udah sholat. Kita sepakati. Ya, al-mu'min ala syurutihim. Baik, karena biar tidak apa namanya kita. Saya orangnya memang suka disiplin sih, gitu masalahnya. Aturannya main diikutin supaya acara tidak mengganggu, kegiatannya sudah siap untuk makan, masih belajar, itu kadang-kadang tidak konsentrasi lagi. Atau sudah saatnya istirahat, konsentrasinya enggak mantap lagi. Jadi baik kita katakan bahwa karena kadang-kadang begini, tubuh kita itu kalau kita sudah format, ini sampai jam 8, jam 9 kurang seperempat gitu ya, itu udah memang begitu sampai di situ udah makan itu. Tapi kalau enggak jelas nih sampai jam berapa ini, atau datang antuknya itu. Ah ini kalau dia sebentar lagi selesai, sebentar lagi selesai. Konsentrasi masih ada. Tapi kalau enggak jelas nih sampai jam berapa Ustaz, ini enggak jelas sampai jam berapa ya. Akhirnya dia udah ngantuk, mulai tidur dia entar. Baik, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi jawaban kita terhadap orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berapa kaidah kita jawab? Minimal tadi berapa? Dua kaidah. Ya. Itu penting. Baik, maka beliau menyebutkan, fasara maqala inna lillahi alaman. Nah, maka disebutkan oleh beliau sini. Maka jadilah orang yang mengatakan Allah itu punya sifat ilmu, punya sifat kudrat, ya, wa aunahu yura fil akhirah, atau mengatakan Allah itu akan dilihat di akhirat, bahwa mengatakan Al-Qur'an itu kalam Allah yang turunkan, bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk, ya. Mereka akan menuduh innahu musyabbihu laisa bimuwahhid. Maka dia katakan orang yang mengimani sifat-sifat Allah, dia tuduh bagi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, bukan orang yang mengesakan Allah. Paham sekarang bedanya makna tauhid menurut Ahlussunnah Jamaah dengan makna tauhid menurut sekte-sekte di luar Ahlussunnah Jamaah. Baik, apa definisi tauhid? Definisi tauhid adalah ifradullah bi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi. Itu definisi tauhid. Ifradullah bi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi. Mengesakan Allah dalam sifat-sifat rububiyahnya, dalam sifat-sifat uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini maksudnya hak-hak Allah dalam rububiyah Allah dan uluhiyah Allah dan nama dan sifat-sifat Allah. Atau ada definisi yang lebih ringkas lagi. Apa itu? Ifradullah. Ifradullah bima huwa ikhtassum bihi, yang menjadi kekhususan Allah. Saya lupa ibaratnya yang pas, ada definisi yang lebih ringkas lagi. Subhanallah, ingat. Kemudian kata-kata kalimat tauhid, itlak kalimat tauhid di dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun ungkapan salaf lebih banyak kepada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Maka definisi tauhid uluhiyah tadi, ya, ifradullah bil ibadah. Kalau tauhid rububiyah definisinya ifradullah bi af'alihi, mengesakan Allah dengan segala perbuatan Allah. Kalau uluhiyah ifradullah bi af'ali ibad, mengesakan Allah dengan segala perbuatan makhluk. At-ta'budiyah, yang merupakan ibadah, karena tidak semua perbuatan makhluk itu ibadah. Paham? Ifradullah bi af'ali ibad at-ta'budiyah, mengesakan Allah dengan segala perbuatan yang bentuk ibadah. Kalau tauhid asma sifat definisinya ifradullah bi asmahi wa sifati al-wa'idah fil kitab wa sunnah min ghairi min ghairi tahrifin wala ta'wil wa min ghairi takyifin wala tashbih, mengesakan Allah dengan segala nama-nama dan sifat Allah yang terdapat pada Al-Qur'an Sunnah tanpa merubah dan tanpa mentakwil, tanpa bertanya tentang kaifiyah, tanpa menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Itu definisi tauhid apa namanya dengan tauhid asma wa sifat. Baik. Maka orang-orang Jahmiyah menuduh kita ini musyrik karena kita mengimani sifat Allah, dan menganggap mereka tuduh kita orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani sifat-sifat Allah bukan mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk, tapi mengatakan Allah punya sifat sesuai dengan kebesaran Allah, tidak seperti sifat makhluk. Pasti itu, ya. Karena ada tiga syarat dalam mengimani sifat Allah tadi. Syurutnya, pertama, nama dan sifat itu terdapat Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Yang ketiga, tidak mempertanyakan tentang bentuk hakikat sifat Allah. Minggai ditakyifin. Yang pertama apa tadi? Sifat dan nama Allah itu harus terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi enggak boleh kita memberi sifat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Enggak boleh. Tidak boleh kita memberi nama-nama Allah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Enggak boleh. Karena babul asma wa bu sifat tauqifiyah. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya harus ada dalil yang mengatakan Allah punya nama dengan nama itu atau sifat yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau enggak ada, enggak boleh dinamakan sifat. Tidak boleh disebutkan Allah punya sifat begini dan begitu selama tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh juga diingkari, tidak boleh juga diisbatkan namanya. Tidak boleh juga dikatakan punya atau tidak punya. Contoh ini, apakah Allah punya telinga? Mana dalilnya Allah punya telinga? Tidak ada dalam Al-Quran Sunnah Allah punya telinga. Yang ada dalam Al-Quran Sunnah Allah itu maha mendengar. Tidak ada Allah dalam Al-Quran menyatakan Allah punya telinga. Tidak ada. Paham? Maka kita tidak boleh mengatakan Allah punya telinga dan juga tidak boleh mengatakan Allah tidak punya telinga. Karena bagi Al-Sunnah, wajib dalam mengisbatkan sebuah sifat atau menafikan sebuah sifat ada dalilnya. Karena kalau tidak ada dalil, menafikan sesuatu yang tidak ada dalil itu telah berbicara tanpa ilmu. Maka ini namanya sifat-sifat yang tidak dapat Al-Quran, kita tidak mengingkarinya dan juga tidak menafikan dan tidak mengisbatkannya. Tidak boleh. Karena boleh jadi itu hak, padahal Allah kita menafikan. Maka bagi Al-Sunnah dalam sifat-sifat yang tidak disebut Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak menetapkan juga tidak mengingkarinya. Kemudian tidak menyerupakan ketika kita Allah mendengar, Allah melihat, Allah punya ilmu, Allah punya kudrat, Allah punya irada, Allah berbicara, al-kalam, dan semua sifat-sifat yang lain disebut Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh mengatakan sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Ini bantahan bagi orang ahli tashbih, bagi orang tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, ya, tidak mempertanyakan apa tentang kaifiyah sifat Allah. Atau dengan istilah qat'u tam'i an idraki kaifiyat ittisafillah bi sifatihi. Memutuskan keinginan, menutup keinginan untuk mengetahui hakikat sifat Allah. Karena tidak akan mungkin mengetahui hakikat sifat Allah itu kecuali hanya Allah. Karena Allah hanya memberitakan tentang Dia punya sifat dan tidak pernah memberitakan kepada kita tentang bentuk sifatnya. Jadi enggak boleh dipertanyakan bagaimana sifat Allah. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, kaifastawa, bagaimana Allah itu istiwa? Itu bertanya tentang kaifiyah, bentuk hakikat istiwanya Allah. Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Ada empat perkara. Al-istiwa'u ma'lum, makna istiwa itu secara umum diketahui secara bahasa. Istiwa bukan ulu, istiwa bukan kalam. Jadi bisa secara umum artinya logawi itu dipahami. Seperti kita katakan umpamanya Allah punya tangan. Sebenarnya Allah katakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Berarti Allah punya tangan. Nah, itu makna tangan secara umum dalam bahasa tahu kita bahwa tangan bukan telinga, bahwa tangan bukan mata. Tetapi kaifiyah tangan Allah tidak ada yang tahu. Jangankan tangan Allah, Sesama tangan makhluk saja, walaupun sama nama tangan, tapi enggak sama rupanya, betul enggak? Betul. Tangan kursi, tangan manusia, tangan kera, tangan kucing, sama enggak? Sama bentuknya? Enggak. Jangankan tangan, sesama tangan manusia aja enggak sama bentuknya. Ada tangan manusia yang korengan, ada yang enggak korengan. Ada yang tangannya panjang tangan, ada yang pendek tangannya. Jarinya kadang yang panjang, ada yang pendek. Ada yang gemuk, ada yang kecil. Ada yang kurus, semacam. Gak bisa, sama makhluk aja gak sama. Walaupun sama nama. Apalagi antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ketika ditanya tentang hakikat sifat Allah, berarti dia bertanya tentang zat Allah. Makanya seorang salaf ditanya, ketika ditanya, kaifahu, kalau kamu ingin bertanya tentang kaifiyah sifat Allah, tanya bagaimana Allah itu. Karena untuk mengetahui hakikat sesuatu itu dengan tiga hal. Yang pertama, kita melihat zat sesuatu itu, baru kita bisa pastikan bagaimana hakikat sifatnya. Makanya dia sebutkan, ini pena saya, dilihatkan, oh tahu saya pena. Tapi kalau dia tidak melihatkan hakikatnya, zatnya, kita enggak bisa. Saya punya pena. Belum tentu penanya itu mirip pena yang ada di sama kita. Atau sama Anda, sama aku. Yang kita ketahui. Boleh jadi yang dimaksud saya punya pena, beda. Kamu mereknya top, ini mereknya pilot, beda. Di sini pena tintanya merah, di situ pena tintanya biru. Di sana penanya hanya satu, anak penanya di sana ada empat. Nah, gimana? Namanya P. Jangan beda. Nah, jadi tidak bisa memastikan hakikat sesuatu kecuali kita melihat dia. Melihat zatnya. Sedangkan Allah ada dilihat enggak oleh makhluk di dunia ini? Tidak. Baik. Yang kedua, adanya hal yang menyerupai dia. Nah, kalau dia katakan pena saya seperti pena kamu, berarti sudah tahu kita hakikatnya. Karena serupa. Tapi ada enggak serupa dengan Allah? Hah? Tidak. Bagaimana kita akan bisa mengumpamakan sifat Allah? Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitsli syai. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang seperti Allah. Bagaimana kita akan mencontohkan ini sifat Allah begini? Ya kan? Karena tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Yang kedua, tidak ada jalan. Yang pertama juga tidak ada jalan. Yang ketiga, adanya khabar shadiq, adanya berita, adanya wahyu, Al-Quran kah atau hadis yang sahih kah, untuk mengatakan sifatnya begini-begini. Pokoknya disebutkan arasy itu begini, Siratul Muntaha begini. Itu kan datang penjelasannya. Sekarang Allah mengatakan enggak, tangan saya begini bentuknya. Ada enggak? Enggak ada. Maka kita tidak berhak bicara masalah hakikat kaifiyah. Karena jalan untuk mengenalnya sudah tidak ada lagi. Tertutup itu. Kalau ada, gimana? Jawabannya. Betapa banyaknya di dunia ini kita yakin adanya dan kita tidak tahu hakikatnya. Contoh yang beliau sebutkan dalam kitab ini adalah masalah ruh. Yas'alunaka 'anil ruh, kulli ruhun min amri rabbi. Rasul saja sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang Yahudi atau orang musyrikin tentang hakikat ruh, Rasulullah tidak tahu, itu urusan Rabbku. Enggak tahu tentang hakikat ruh. Tapi ruh itu ada enggak? Ada. Tapi apa hakikatnya, sifatnya, tahu enggak? Percaya kita ada? Percaya. Di mana kita percayanya ada? Buktinya ada, sifat ruh itu ada. Sehingga kalau ruh masih ada dalam jasad, manusia hidup. Kalau ruh sudah pergi, manusia mati. Nah, itu tanda-tanda adanya ruh. Tanda-tanda adanya ini kita meyakini adanya, kita tidak tahu bentuknya. Betul enggak? Hah? Bukan di contohnya ruh. Manusia yakin ada ruh, tapi enggak ada satupun manusia yang tahu tentang hakikat ruh itu. Dan masih banyak lagi dalam makhluk-makhluk lain dalam hidup ini. Ya kan? Contohnya, angin itu punya sifat kan? Udara punya sifat enggak? Udara sifatnya ada dingin, ada panas, ya kan? Jadi di sini sekarang agak panas sedikit. Kemudian, kadang ada angin kencang, ada angin yang spoi-spoi, ada sifatnya. Tapi saya tanya, angin itu terbuat dari apa? Apa bentuknya angin? Apa bentuknya? Bulat, segi panjang, segi perempat, segi tiga. Apa bentuknya? Apa bentuk angin? Cahaya. Antum tahunya alur listrik? Baik. Kalau antum bongkar itu kabel, apa bentuk arus itu? Enggak ketemu. Tapi yang penting kalau dimatikan sekelarnya mati lampunya, didukung sekelarnya hidup lampunya. Percaya antum ada arus? Tapi hakikatnya antum tahu? Banyak perkara kenyataan kita yakin adanya tapi kita tidak tahu tentang hakikatnya. Apakah arus itu mengalir seperti air? Banyak sekali. Oh, sekarang apalagi dengan adanya media sosial sekarang ini. Antum lihat jutaan foto melayang-layang surat semacam, antum lihat enggak? Nah, kok bisa sampai ke sana? Apa hakikatnya dia pindah? Persis dengan apa yang ada di sini dikirim ke sana fotonya jadi. Hanya berapa detik saja. Banyak sekali perkara yang kita tidak tahu hakikat, cuma kita meyakini ada karena ada sifatnya. Ada buktinya, ada. Tapi hakikatnya kita enggak tahu. Matahari. Semua yakin ada matahari? Kita melihatnya. Matahari terbuat dari apa? Dari tepung? Dari baja? Dari besi? Tembaga? Emas? Dari apa terbuat? Banyak sekali kenyataan hidup ini, ya apalagi bicara masalah jin umpamanya. Ya kan? Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa syaitan itu mengalir di tubuh anak manusia seperti mengalirnya darah. Gimana itu mengalirnya dia? Berjalan di tubuh anak manusia ini sebagaimana mengalirnya darah. Bayangkan. Apa maksudnya itu? Nah, jadi banyak sekali, bukan berarti tanpa tidak ketahui hakikatnya, bukan berarti satu titik tidak ada. Kita yakin adanya dengan adanya bukti dan sifat-sifatnya. Berarti dia ada. Kita yakin enggak malaikat itu ada? Yakin Allah sebutkan sifat-sifatnya. Seperti Jibril. Ya, ini juga disebutkan dalam satu riwayat dalam salaf. Orang ini bertanya tentang sifat-sifat Allah, dicontohkan oleh dia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau Allah menyebutkan Al-Qur'an. Ya, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan. Ja'il malaikata rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Allah ceritakan bahwa malaikat itu ada yang punya sayap dua, ada yang tiga, ada yang empat. Sekarang bagaimana bentuk hakikatnya sayapnya malaikat itu kalau tiga? Satu di sini, dua di sini, atau satu di belakang, dua di sini, itu gimana? Apalagi Jibril, kata Rasulullah SAW, punya sayap berapa? 600. Gimana bentuknya? Antum tahu hakikat. Kita percaya ada. Walaupun kita tidak tahu hakikatnya. Baik. Udah? Paham kira-kira? Pertanyaan tadi, jika orang mengatakan, bagaimana kamu percaya kepada sesuatu yang kamu tidak tahu? Baik. Wa zada 'alaihi mulatul Jahmiyah. Nah, kata beliau lagi, ada lagi yang lebih ekstrim lagi dari Jahmiyah itu, orang falsafah dan Qaramithah. Ini Qurmut. Ya, fanaqa asma'ahu al-husna. Jadi kalau tadi disebutkan ada Jahmiyah Mu'tazilah menafikan sifat. Sekarang menafikan nama lagi. Kenapa? Kalau kita katakan Allah punya nama, kita juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya nama, Allah punya nama, kata mereka. Jadi itu syubhat mereka. Ini membuktikan betapa kacaunya mereka yang berpegang dengan akal mereka. Karena akal mereka itu kan akal manusia kan berbeda kecerdasannya. Maka Allah tidak menyerahkan manusia itu kepada akalnya semata. Menurut akal jamiah ada yang mengatakan kalau meyakini Allah punya nama, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Datang dari akalnya orang Mu'tazilah, enggak, kalau nama enggak apa-apa, Allah punya nama. Tapi kalau punya sifat, baru kita menyamakan Allah dengan makhluk. Datang dari akalnya orang Asy'ariyah, enggak, Allah punya nama dan juga punya 7 sifat. Selain itu tidak punya. Kalau kita yakini, nanti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bayang, akal siapa yang mau dipegang? Padahal mereka mengatakan hujjah aqliyah qat'iyah, dalil akal itulah pasti. Ini pasti enggak dalil akalnya? Enggak pasti. Karena akal itu seperti apa? Seperti panca indera yang lainnya. Saya selalu menyontohkan begini. Kita memang sama-sama punya mata, sama-sama bisa melihat. Tapi jangkauan melihat kita berbeda-beda. Betul enggak? Ada yang jarak 5 meter enggak pakai kacamata, jelas banget sama dia. Sampai kumis sama tai lalat kelihatan. Ada yang jarak 1 meter sudah pakai kacamata pun enggak jelas ini siapa. Walaupun sama-sama melihat dan punya mata. Beda. Demikian pula akal. Ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang lumayan cerdas. Kalau seandainya diserahkan manusia kepada akalnya dan bukan kepada wahyu, kacau balau hidup ini jadinya. Akal siapa yang mau diambil? Karena akal itu pun di dalam permasalahan pun berbeda kemampuan kecerdasan. Kalau ini pintar dalam matematika, kalau ini dalam analisa. Kan beda-beda kecerdasan orang. Maka oleh sebab itu Allah SWT mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak mengazab manusia itu kecuali setelah kami mengutus seorang rasul, kata Allah. Kalau seandainya akal menjadi hujjah bagi Allah, tentulah Allah katakan wa ma kunna mu'adzibina hatta narzuqukum uqula. Ini disebutkan oleh seorang ulama al-sunnah bermadzhab Syafi'i dalam akidah al-sunnah jamaah, namanya Ibnu Adi. Allah tidak katakan kami tidak mengazab kalian sampai kami berikan kalian akal. Tidak. Akal itu alatnya memahami, bukan untuk apa? Untuk menentukan benar atau salahnya saja, tapi memahami. Karena akal itu hanya bisa menyangkau hal-hal yang apa? Mahsusat. Mahsusat itu maksudnya apa? Yang bisa dilihat, diraba, dirasa gitu. Tapi yang abstrak akal enggak bisa. Yang gaib akal enggak bisa itu. Akal dalam hal ini menyerah kepada wahyu. Makanya Syekh Islam Taimiyah mencontohkan akal itu seperti mata. Tidak akan bisa melihat sesuatu pun dikelilingnya. Mata ini tidak akan bisa melihat sesuatu pun dikelilingnya kecuali bila ada cahaya. Betul enggak? Coba kalau enggak ada cahaya matahari di siang hari, enggak bisa manusia melihat apa-apa. Di malam hari enggak ada cahaya lampu, manusia juga enggak bisa lihat apa-apa. Demikian pula akal. Akal tidak akan bisa mengetahui perkara-perkara yang rumit, yang lebih detail, apalagi berbicara masalah yang gaib, enggak akan bisa. Itu hanya informasi dari wahyu. Tentang sifat malaikat, tentang sifat syaitan dan segala macam itu hanya dari wahyu saja, enggak bisa akal itu. Perkara hari kiamat dan seterusnya, sifat-sifat Allah itu hanya dengan wahyu, bukan dengan akal. Baik. Maka orang Jahmiyah yang lebih ekstrim lagi, falsafah Qaramithah, menafikan nama-nama Allah. Lalu mereka mengatakan, man qala inna Allah alim qadir, orang mengatakan Allah alimun, alim itu nama ya, sifatnya ilmu. Qadirun, nama Allah qadir, sifatnya kudrah. Ya, azizun, itu nama Allah, sifatnya izzah. Hakimun, itu nama Allah, sifatnya hikmah. Fahuwa musyabbih laysa bimuwahid. Dikatakan orang ini telah menyerupakan Allah dan bukan orang yang memiliki tauhid. Ini pemahaman nih yang sekte-sekte di luar sunnah. Wa zada gulat wa qalu. Nah, dan lebih ekstrim lagi, wa qalu la yusafu bin nabi wala isbat. Allah itu tidak disifatkan dengan nabi dan juga tidak dengan isbat. Apa maksud tidak disifatkan dengan nabi dan kita isbat? Kata mereka, kalau kita sifatkan Allah dengan nabi, Allah tidak begini, tidak, berarti Allah itu tidak ada, menyifatkan dengan ma'dum. Kalau kita kan Allah punya sifat A, B, C, dan sifat begini, menyifatkan Allah dengan majudat. dengan maujudat, dengan makhluk. Nah, gimana caranya lagi? Ke kiri juga menyerupakan, kanan juga, itu kata mereka. Lalu akhirnya, yaitu jangan dinafikan, jangan diisbatkan. Allah tidak ada dan juga tidak ada. Atau ghair Allah la maujud wala la maujud, itu yang disebutkan tadi. La maujud itu nafi, menafikan nafi. Allah itu tidak ada dan juga tidak ada. Bingung memaparkan pemahaman mereka itu sulit gitu. Jadi mengatakan, kalau mereka mengatakan dalam bahasa kita namanya lebih menyederhanakan, Allah itu tidak mati juga tidak hidup. Nah itu istilahnya. Allah tidak mati juga tidak hidup. Allah tidak berbicara juga tidak berbicara. Itu yang mereka katakan sini, la yusabbihu bi nafi wala isbat. Nah, li'anna fi kulli minhumā tashbihan. Karena masing-masing keduanya kalau dinafikan tashbih, kalau diisbatkan tashbih. Kalau nafi saja menyifatkan Allah dengan ma'dum, dengan makhluk yang tidak memiliki sifat. Pamannya Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Menyifatkan Allah dengan apa? Benda mati, menyifatkan Allah dengan batu, dengan dinding yang tidak mendengar, tidak melihat. Tasbih juga. Paham? Paham? Kalau kita katakan Allah mendengar dan melihat, berarti menyifatkan Allah dengan makhluk yang mendengar yang memiliki sifat. Nah, ini subhan mereka. Jadi kata mereka kalau begini kita nafikan juga tasbih, kita tetapkan sifat Allah juga pas. Nah, akhirnya apa solusinya? Akhirnya mereka la yusafu bin nafi wa la yusafu bil isbat. Artinya apa? Allah tidak melihat juga tidak melihat. Allah tidak melihat juga tidak melihat. Atau dalam bahasa kita tadi, Allah tidak buta juga tidak melihat. Nah, kalau itu artinya dia celek atau apa? Ini kan bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Itulah sifat mereka tadi. Nah, begitu pula, karena bagaimanapun orang tadi mentakwil sifat Allah, pasti dia akan tasbih. Contoh, orang Asy'ariyah mentakwil sifat-sifat Allah, pamannya istiwa dengan istaula. Tasbih enggak istaula? Tasbih enggak? Tasbih karena makhluk juga istaula. Lalu kemana orangnya sekarang? Nah, ini masalah ini dipikirkan oleh orang Jamiah ini. Karena dia berpikir ini tasbih juga, ini tasbih juga. Akhirnya ini kesimpulannya gitu. Karena walaupun ditakwil, umpamanya dia mengatakan Allah tidak punya tangan, tapi maksudnya kudrat umpamanya. Makhluk punya kudrat enggak? Baik, tasbih juga jadinya. Nah, kalau dia takwil umpamanya tangan bermakna kudrat, kita tanyakan, makhluk juga punya kudrat? Tidak, kudrat Allah berbeda dengan kudrat makhluk. Kenapa saja tidak ada katakan tadi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk? Selesai masalahnya. Sebenarnya orang mentakwil kalimat istiwa dengan istaula. Kenapa kamu takwil istaula istiwa? Istiwa fi tasbih. Istaula enggak fi tasbih. Makhluk juga istaula. Bahkan syair yang mereka jadikan hujah itu menisbahkan sifat istaula kepada makhluk. Ya. Nah, berarti juga tasbih. Di mana solusinya? Enggak. Istaula makhluk itu tidak sama dengan ustaznya Allah. Lah kenapa tidak tadi aja, Mas? Istiwa Allah tidak seperti istiwa makhluk. Selesai masalahnya. Itu namanya Anda itu mana telingamu? Di sambil sini. Padahal sebetulnya gampangnya telinga saya. Tapi ibaratnya orang gini. Ini telinga saya di sini gitu. Nah, itu contohnya. Jadi bagaimanapun mereka mentakwil tetap akan ada tasbih. Maka jalan yang selamat ya dari awal kita katakan Allah punya sifat. Jika terdapat dalam Al-Quran apapun sifatnya kata Allah, Allah punya sifat, tidak seperti sifat. Selesai. Karena sifat itu disandarkan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ketika disebutkan sam'ullah, pendengaran Allah, itu sudah pasti tidak seperti pendengaran makhluk. Sebenarnya kita ketika kita katakan telinga kucing, sudah pasti tidak seperti telinga manusia, karena disandarkan kepada kucing, bukan telinga manusia. Jadi menjadi taksis di idofa itu dalam bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab ini, apa faedah dari idofa itu? Tah persis. Nah, sifat kalau sudah didopakan kepada makhluk, sesuai dengan makhluk. Kalau didopakan kepada Allah, sesuai dengan sifat Allah. Kenapa dikatakan sifat Allah seperti sifat makhluk? Keliru kita. Karena Allah katakan sama Allah, kenapa dikatakan seperti sama seperti pendengar manusia? Kelirulah. Kan beda lafadznya itu. Diterjemahkan, dipahami sebagai sifat makhluk. Keliru. Karena sifatnya nisbahkan kepada Allah. Istiwa Allah. Kenapa makna yang terbetik di dalam benak Anda istiwanya makhluk? Keliru itu. Kan sifatnya didapatkan kepada Allah. Kenapa maknanya yang Anda pahami seperti sifat makhluk? Paham? Sama ketika kata-katakan tadi, ya, dalam sifat makhluk ini pun ketika kita katakan, ya, seperti kita katakan tadi, telinga gajah. Sudah didapatkan itu kata-kata telinga kepada makhluk tertentu. Tidak boleh kita katakan telinga gajah telinga kucing. Demikian pula sifat apabila didofakan kepada Allah sesuai dengan kemahabesaan kemahaagungan Allah. Baik. Kemudian wa ha'il kulluhum waqa'u min jinsi tasybih. Tapi sebetulnya mereka semua jatuh ke dalam tasbih. Tadi kita katakan apapun takwilnya, apapun perkataannya akan jatuh kepada tasbih. Iman menyerupakan Allah dengan makhluk hidup atau menyerupakan Allah dengan makhluk mati atau menyerupakan Allah dengan hal yang mustahil atau mumtani. Ketika orang mengatakan, di mana si Muhammad? Muhammad tidak di luar masjid, tidak di dalam masjid. Nah, kan bingung orang. Sama dengan begitu. Ya. Mana Muhammad? Muhammad tidak datang juga tidak datang. Kan mumtani namanya itu. Maksudnya menyerupakan Allah satu yang mumtani, satu hal yang mustahil. Maka ini lebih buruk dari apa yang mereka lari darinya. Kenapa? Ketika mereka lari dari menyerupakan, kan mereka memahami sifat Allah sifat makhluk tadi. Maka mereka ingin lari dari tasbih itu. Sebetulnya lebih buruk dari apa yang mereka tinggalkan. Kenapa? Mereka lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk yang memiliki sifat, lalu menyerupakan Allah dengan makhluk yang tidak memiliki sifat. Mana ini sempurna? Sekarang benda mati dari benda makhluk dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup. Ketika dia menyerupakan Allah tidak mendengar, tidak melihat, menyerupakan Allah dengan benda mati jadinya. Batu yang tidak mendengar, ya kan? Dinding dan seterusnya macam. Jadi bagaimanapun dia mentakwil akan jatuh kepada tasbih. Fa innahum sama'u bil mumtani'at, karena mereka ini telah menyerupakan Allah dengan mumtani'at wal ma'dumat, dengan hatu yang tidak ada atau jamadat, firaran, karena lari dari menyerupakan dari tasbih mereka dengan persangkaan mereka itu dengan makhluk hidup. Wa ma'lum anna hadhihi sifat samita lillahi ta'ala la tusbatu lahu ala haddin ma yusbatu li makhluk aslan. Sudah diketahui bahwa Allah, bahwa sifat-sifat ini adalah milik Allah. Tidaklah ditetapkan untuk Allah itu sebagaimana ditetapkan untuk makhluk. Artinya apa? Tidak kita, ya, tidak boleh kita ketika memahami sifat Allah, mengimani sifat Allah itu, mengimani yakin sifat Allah seperti sifat makhluk. Itu tidak boleh. Maka sifat-sifat ini yang ada milik Allah, tidaklah ditetapkan untuk Allah itu seperti kita menetapkan sifat itu untuk makhluk sama sekali. Karena Allah SWT laisa kamitsli syai, karena Allah itu tidak menyerupai sesuatu pun atau tidak ada sesuatu pun dari makhluk menyerupai Allah. Bagaimana kita katakan sifat Allah seperti sifat makhluk? Dan kita katakan sering orang-orang ahlul kalam merhujah dengan ayat ini ketika mengingkari sifat Allah, sifat istiwa kah, sifat apapun mereka ingkari, laisa kamitslihi syai, Allah tidak seperti sesuatu pun atau tidak ada sesuatu pun seperti Allah. Bagi mereka ini pahamnya Allah tidak memiliki sifat, kan begitu maksudnya? Karena mereka menjadikan hujah ayat ini sebagai pengingkaran sifat Allah. Padahal ayat ini sebetulnya ayatul isbat. Ayat itu menetapkan sifat bagi Allah. Yang dinafikan dalam ayat itu bukan sifat, yang dinafikan kemiripan. Karena Allah katakan Allah tidak seperti sesuatu pun atau tidak ada sesuatu pun seperti Allah. Yang dinafikan apa? Kemiripan, bukan penafian sifat. Sedangkan orang-orang mu'attilah, orang mengingkari sifat Allah, menjadikan ayat sebagai dalil untuk mengingkari sifat. Keliru mereka. Kenapa dijadikan itu sebagai ayat sifat, Ustaz? Ketika orang mengatakan, ya, saya, ya, mobil saya tidak seperti mobilmu. Dia punya mobil enggak? Punya. Kalau Kalau dia enggak punya mobil lalu dia katakan mobil saya tidak seperti mobilmu, berarti dia dusta. Tentu dia akan katakan saya tidak punya mobil, bukan dia katakan saya mobil saya tidak seperti mobilmu. Ketika dia katakan mobil saya tidak seperti mobilmu, rumah saya tidak seperti rumahmu, berarti dia punya mobil dan punya rumah. Maka ayat ini menafikan keserupaan, bukan menafikan sifat. Ketika Allah tidak makanya ayat itu ditutup dengan sifat Allah. Wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun seperti Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti penglihatan Allah dan pendengaran Allah tidak seperti pendengaran penglihatan makhluk. Itu mana ayatnya? Bukan berarti Allah tidak punya sifat. Allah punya sifat tapi tidak seperti sifat. Itu maksud dari ayat tadi. Kalau tidak punya sifat menyerupakan, menafikan keserupaan, itu kita katakan tadi bohong. Ketika orang mengatakan ya, mobil saya tidak seperti mobilmu, padahal dia tidak punya mobil, bohong dia. Ketika dia katakan mobil saya tidak seperti mobilmu, berarti dia punya mobil. Tapi kalau ada orang mengatakan saya punya mobil tapi enggak ada ban, enggak ada pintunya, enggak ada jendelanya, enggak ada remnya, enggak ada setirnya, ini mobil tuh bukan. Sama dengan orang dia katakan Allah itu ada, Allah itu ada, tapi tidak punya sifat, tidak mendengar, tidak punya ilmu, tidak kudrat, tidak ini, tidak. Berarti kalau tidak, berarti enggak ada Allah. Berarti Allah itu enggak ada menurut mereka. Maka itu oleh sebab itu ulama kita mengatakan al-mu'attilah ya'budu ma'duman. Orang-orang yang mengingkari sifat Allah itu sama menyembah Tuhan yang tidak ada. Karena tidak ada, tidak semua. Kalau tidak berarti tidak ada dong. Wal musyabbiha ya'budu sanaman. Orang yang merupakan oleh makhluk berarti menyembah berhala. Ini tidak boleh menyembahkan oleh makhluk, dan juga tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah yang terdapat Al-Quran dan Sunnah. Taib. Maka laisa kami syai' la bidzati. Allah tidak ada sesuatu pun, Allah tidak menyerupai sesuatu pun, tidak dalam zatnya, tidak dalam sifatnya, tidak dalam perbuatannya. Fala farqa baina isbati zat wa isbati sifat. Maka tidak ada bedanya antara kita meyakini Allah punya zat dengan meyakini Allah punya sifat. Yang tadi kaidahnya kita katakan apa? Al qaulu fi sifat kal qauli fi zat. Maka tidak ada bedanya kita mengimani sifat dengan mengimani zat. Kita mengatakan Allah punya zat tidak seperti zat makhluk, demikian kita katakan Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Fa idza lam yakun fi itsbati zat itsbatu mas'alah lizawab, lam yakun fi itsbati sifat itsbatu mas'alah fi dzalik. Ya. Jika tidak ada dalam sifat menyatakan sifat Allah itu, ya, itsbatu mas'alah lizawab, dan tidak menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk, maka demikian pula dalam sifat. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat, maka kita tidak berarti kita juga menetapkan sifat itu bukan berarti seperti sifat bukan berarti kita mengatakan sebenarnya kita mengatakan Allah punya zat, bukan berarti kita mengatakan zat sifat zat Allah seperti sifat makhluk. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat, bukan berarti kita mengatakan pula sifat Allah seperti sifat makhluk. Sebenarnya kita mengatakan Allah punya zat, tapi tidak kita menafikan masalah dalam zatnya. Demikian pula kita meyakini Allah punya sifat, tapi juga menafikan masalah, menafikan keserupaan dengan sifat makhluk. Itu masalah maksudnya. Pasarah ulail Jahmiyah mu'attilah yaj'alun hadza tauhidan. Tetapi mereka Jahmiyah, masyarakat Jahmiyah ini, kelompok Jahmiyah ini, sekte Jahmiyah ini, mereka menganggap itulah tauhid. Nah, dan mereka menganggap lawannya adalah tasbih. Dan mereka menamakan diri mereka muwahhidin, menamakan diri mereka ahli tauhid. Nah, di sini perlu kita sedikit faedah kita katakan. Jika antum mendapatkan dalam kitab-kitab Asy'ariyah, dalam kitab Mu'tazilah, dalam kitab Jahmiyah, kita harus menyerukan tauhid, harus menjelaskan tauhid. Apa maksud tauhid bagi mereka yang akan mereka sebarkan itu? Hah? Apa maksud tauhid yang mereka harus sebarkan dan ajarkan, kembangkan? Apa maksud mereka? Apa maksud tauhidnya? Yaitu tauhid yang maksud mereka itu adalah menjelaskan kepada orang lain bahwa Allah tidak punya sifat. Itu maksudnya tauhid. Ini yang harus kita pahami. Jadi Anda jangan tertipu ketika menemukan dalam kitab-kitab sufi mereka mengatakan kita harus menegakkan tauhid, menemukan dalam kitab-kitab Asy'ariyah, dalam kitab-kitab Hizbiyyin kita harus menegakkan tauhid, berbeda maknanya dengan makna Ahlussunnah tauhid itu. Oh, jangan antum nanti, oh mereka juga mengatakan dakwah kita harus berjalan di atas tauhid, harus menegakkan tauhid. Tauhid apa yang mau mereka tegakkan? Paham? Nah, itu pentingnya belajar tahu apa makna tauhid menurut Ahlussunnah dan menurut firqah-firqah yang lain, sekte-sekte yang lain. Karena antum akan temukan dalam tokoh-tokoh Hizbiyyin mereka mengatakan tauhid-tauhid. Kalau tokoh Hizbiyyin mengatakan tauhid, di sini maksud mereka adalah tauhid al-hakimiyah. Maka kadang-kadang dai-dai yang tidak mengerti atau orang-orang yang awam yang tidak mengerti langsung terkagum, oh ini berjalan tauhid, mereka tauhid. Tapi tauhid yang bagaimana maksudnya bagi mereka? Kalau tauhid menurut orang sufi adalah manunggaling, wahdatul wujud atau al-ittihadiyah atau hulul, itu tauhid yang mereka tegakkan. Maka kita harus mengenal makna tauhid menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga kita jangan tertipu dengan slogan-slogan kelompok yang bersebaran Ahlussunnah lalu mendakwahkan tauhid. Mereka mengatakan kita mendakwahkan tauhid. Antum harus tahu apa maksud tauhid menurut versi mereka. Paham? Ini paham. Ini penjelasan masih sedikit, tapi antum lihat ini. Ya, ini adalah benang merah yang sangat penting untuk di apa namanya? Titik pembedanya di mana sebetulnya? Maka dijelaskan mana-mana tauhid menurut sekte-sekte di luar Ahlussunnah di sini. Demikian pula macam yang ketiga, yaitu perkataan mereka Allah itu satu dan tidak punya la qasima lahu fi zati. Allah tidak terbagi dalam zatnya. Itu tauhid menurut mereka. Allah satu tidak terbagi dalam zatnya. La juz'a lahu, tidak ada bagian-bagian. Wala ba'da lahu, tidak ada bagian-bagian juga bahasa kitanya terpecah-pecah atau bagian atau lafzul mujmal, lafaz ini lafaz mujmal. Allah itu punya zat tidak terbagi. Allah punya zat tidak punya bagian-bagian, tidak terpecah. Maksudnya apa di situ? Kata mereka nanti kesimpulan mereka itu, kalau Anda mengatakan Allah punya mendengar, Allah punya tangan, Allah beristiwa, Allah punya mata, berarti Allah itu ada bagian-bagiannya dalam zatnya. Jadi ujungnya nanti kalimat ini untuk mengingkari sifat Allah. Kalau kita kan Allah mengatakan Allah punya bagian-bagian, berarti Allah itu tidak satu, kata mereka. Maka di situ mereka punya bahasa-bahasa yang ambigu, bahasa orang kata sekarang. Bahasa-bahasa mujmal. Supaya mereka bisa memasukkan virus subhat mereka. Dan ini banyak di masa modern sekarang, di zaman kontemporer ini atau zaman now kata orang sekarang ini, banyak bahasa-bahasa yang digunakan oleh para dai. Kata-kata mujmal. Kenapa digunakan kata-kata mujmal? Biar semua orang memahami kalimat itu sesuai versinya, sehingga dia tidak menerima kritikan. Paham? Dan dapat menyenangkan semua kelompok. Ini tujuan dakwahnya mencari pengikut yang banyak, bukan menyerukan kebenaran. Digunakan kalimat-kalimat ambigu yang multi tafsir. Anda memahami tauhid menurut sufi, mendengar kalimat tauhid ditafsirkan menurut dia. Orang jahmiyah mendengarkan kalimat tauhid tafsirkan menurut dia. Masing-masing menafsirkan ungkapan dia sesuai pemahamannya masing-masing. Paham? Dia tidak menyelesaikan pemahaman yang lurus. Maka digunakanlah kalimat-kalimat yang mujmal, yaitu kalimat-kalimat yang multi tafsir. Ini salah satu metode ahlul bid'ah dalam menyebarkan racun syubhat mereka. Karena kalau mereka terang-terangan, nah, imma benar akan ditentang oleh orang yang tidak senang, imma salah juga akan disalahkan oleh orang yang merasa itu adalah salah. Sehingga di dalam dia berceramah, di dalam menjelaskan keterangan-keterangan, selalu gunakan kata-kata apa? Mujmal. Maka kata Syekh ini, ya, lafzul mujmal, inilah apa cuman? Karena Allah Subhanahu wa taala Ahadul Samad, Maha Esa. Samad artinya apa? Hah? Tempat bergantung, atau somat juga ditafsirkan tidak punya rongga. Nah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menandingi Allah. Bayangkannya ayat tafarraqa, tentu penjelasan ini menunjukkan Allah itu tidak terpecah-pecah. Ya tafarraqa aw yatajazza, atau berbagi-bagi. Aw yakunu karukibah, atau Allah itu disusun dari bagian-bagian. Nah, kan itu maksud ayat itu. Tapi kata mereka, kalau Allah dikatakan punya tangan, Allah punya mata, berarti Allah itu punya bagian-bagian. Kalau Allah punya bagian-bagian, berarti Allah itu tidak esa. Di sini mereka punya langkah-langkah untuk mengingkari sifat Allah. Baik, lakinnahum yadrijuna, tetapi mereka ingin menyembunyikan, menyelipkan dalam lafaz ini, menafikan sifat ulu di atas arasy. Menafikan sifat ulu Allah. Itu maka mereka menyelipkan ini. Kenapa? Dan juga ingin apa namanya? Menafikan sifat Allah di atas arasy, ya, menafikan ulu Allah di atas arasy. Dan terpisahnya Allah, tidak bercampurnya Allah dengan makhluk, wamkiyazu, berbedanya Allah dari semua makhluk, ya, ataupun tidak tersempurnanya zat Allah dan zat makhluk, atau lain demikian dari makni-makni, dari makna makna, dari arti-arti atau maksud-maksud yang melazimkan menafikan dan mengingkari Allah itu sendiri. Dan ini yang mereka katakan tauhid. Kenapa? Karena kalau Allah itu punya tempat, berarti Allah itu punya ukuran, kata mereka. Ima lebih besar dari aras, atau lebih kecil, atau sama besar. Itu cara-cara mereka di dalam menolak sifat-sifat ulu dan sifat istiwa itu. Paham? Itu langkah-langkah yang mereka gunakan, bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Sehingga orang-orang awam, ya Allah itu kan satu, gak mungkin terbagi-bagi. Ya benar itu. Tapi terbagi-bagi maksudnya apa di sini? Kalau Anda mengatakan Allah tidak punya sifat, dan Allah mengatakan kalau Allah punya sifat berarti Allah terbagi, ini Anda keliru. Paham? Karena tidak mesti dan tidak melazimkan, kalau Allah itu punya sifat, tidak lazim Allah itu tidak harus, tidak mestinya Allah itu maksudnya harus terbagi gitu. Tapi mereka melazimkan kalau Allah punya sifat berarti Allah terbagi-bagi. Itulah cara mereka, langkah mereka sampai pada titik mengingkari sifat Allah. Jadi ada mukaddimahnya namanya. Baik. Faqad tabayyana anna ma yusammuna tauhidan, dari sini jelaslah bahwa apa yang mereka namakan tauhid itu, ya, fihi ma huwa haqqun wa fihi ma huwa batil, di dalamnya ada benar dan di dalamnya juga ada salah. Walau kan jami'u haqqan, kalau seandainya semua benar, tentu orang musyrikin akan mengakui, ya, dengan keyakinan itu semuanya, dan mereka tidak lam yukhruju fihi minasyirkil ladzi wasafahu Allah bihi, tentu mereka tidak akan keluar dari kesyirikan yang Allah sebutkan tentang mereka di dalam Al-Qur'an. Karena orang musyrikin pun yakini Allah itu ada. Waqatalahum ali rasul sallam, di mana Rasulullah memerangi mereka, balabudda ayat tarifu bi annahu la ilaha illallah. Tentulah mesti mereka, kalau seandainya makna tauhid itu adalah Allah tidak punya sifat, Allah itu cukup meyakini Allah sebagai pencipta, tentu orang musyrikin akan mengatakan, menerima tawaran, ajakan Nabi SAW untuk masuk Islam. Kalau begitu makna la ilaha illallah. Walaysa murabbi ilah al-qadi al-iqtira'na. Berikutnya beliau menjelaskan di sini. Bukanlah maksud dari makna ilah itu, sebenarnya penafsiran orang ahli kalam, mereka katakan al-qadir al-iqtira', yang mampu menciptakan tanpa ada contoh, itu iqtira'na. Jadi Allah itu maha pencetus, maha pencipta, sesuatu belum ada contohnya. Itu maksud ikhtira', ya, membuat sesuatu yang belum ada contohnya. Kama yadunnu man dhanna min a'immatil mutakallimin, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian tokoh-tokoh ahlul kalam. Mereka menafsirkan la ilaha illallah, la, ya, al-qadir, menafsirkan ilah al-qadir al-ikhtira'. Ketika dia mengira bahwa ilah itu adalah al-qudrah, ilahiyya adalah qudrah al-ikhtira', memaknakan kalimat ketuhanan itu dengan macam, yaitu kekuasaan untuk menciptakan makhluk lah bahasanya. Wa anna ma akhara bi anna Allahu al-qadir, berarti setiap orang sudah mengatakan Allah itu maha kuasa untuk menciptakan makhluk, ya, dan tidak ada selainnya yang mampu menciptakan makhluk, berarti menurut mereka sudah mengakui makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena menurut mereka makna la ilaha illallah mengakui Allah sebagai pencipta dan pemelihara pengatur. Kalau sudah diakui, maka itu makna yang menurut alul kalam tadi. Berarti kalau begitu menurut alul kalam, kalau orang sudah meyakini hal itu, sudah mengatakan, sudah memahami makna la ilaha illallah. Itu makna la ilaha illallah menurut mereka. Maka mereka kalau orang sudah meyakini Allah Maha Kuasa yang menciptakan, bagi mereka sudah, berarti dia sudah bertauhid. Padahal tidak begitu makna tafsir la ilaha illallah. Nah, fa'ina musyrikin, nah, karena orang musyrikin itu mengakui makna ini, bahwa Allah yang menciptakan tadi, ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi, wahum musyrikun, dan mereka musyrik. Kama taqaddam bayanuhu, sebagaimana telah berlalu jelaskan ya. Bal ilah al-haq huwa alladhi yastahiqu ayyubad fa huwa ilahum bi ma'na ma'luh. Maksud dari ilah itu yang berhak disembah itu adalah yang berhak untuk diibadati itulah ilah dengan makna ma'luh. Bukan la ilah bi ma'na alihin. Ya. Wa tauhid ayyubadu Allah wahdahu la syarikalah. Tauhid itu adalah bahwa beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Wal isyrak, sedangkan kesyirikan adalah menjadikan bersama Allah itu Tuhan yang lain untuk diibadati. Wa yatabayyana ghayata ma yuqarriruhu hablai nuzar, jika sudah jelas apa yang mereka akui, apa yang mereka pahami, mereka yakini para nuzar, nuzar alul kalam maksudnya, para pemikir atau sekarang intelektual lah bahasanya. Ya. Al ithbat lil qudr, ya. Al mutasibuna ila sunnah. Ya. Orang yang meyakini ahlul isbat amin kita sifat Allah lil qadar al mutasibuna ila sunnah inna ma huwa tauhid rububiyyah. Maka di sini yang sebetulnya mereka yakini itu hanya meyakini sebatas tauhid rububiyyah. Rububiyah belum mengimani Allah wa anhu rabbun kulli syai, meyakini Allah Tuhan pencipta segala sesuatu. Ma hadza fa musyrikun kanu mukirina, padahal orang musyrikin pun mengakui hal ini ya, tetapi mereka tetap musyrik. Fa kadzalika tawaif min ahli tasawuf, demikian pula ahli tasawuf yang menisbahkan diri mereka pada ahli ma'rifah dan tahqiq ya, hakikat ahli ma'rifah wa tahqiq wa tauhid ghayata ma indahum min tauhid. Maksud tauhid menurut mereka itu adalah syuhudu hadat tauhid, yaitu menghayati tauhid ini dengan syuhud ini membuktikannya, wa yashhadu an Allah rabbu kulli syai' wa maliku, yaitu cukup bersaksi Allah rabb segala sesuatu, yaitu pencipta segala sesuatu yang memiliki segalanya dan menciptakan segala makhluk ini, wala siya la siyam idza ghabal 'arif bi mawjudihi an wujudihi, apalagi seseorang yang sudah berilmu tadi, yaitu lenyap di dalam wujudnya. Apa maksudnya lenyap dalam wujudnya? Maksudnya dia bersatu dengan zat Allah. Itu lenyap dari wujudnya, maksud orang sufi itu. Sehingga tidak ada yang nampak dari wujud, kalau wujud dia. Itulah tauhid menurut orang ahlu tasawuf, ahlu wedatul wujud. Tentu tidak semua ahlu tasawuf di sini ya. Cuman yang maksud ini ahlu tasawuf sudah terwujud. Paham antum? Itu maksudnya yang dikatakan oleh mereka dengan tau. Tidak ada yang nampak kecuali hanya Allah. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Semua yang ada ini hakikatnya adalah hakikat wujud Allah, kata mereka. Cuman berbeda aplikasi penampakan saja. Itulah akidah sudah terwujud. Sehingga satu hal yang sangat lucu, ketika anda memandang paha perempuan ya, dalam kisah orang sufi, ketika dia melihat perempuan yang tidak berhijab gitu, kata mereka, saya sedang mentadaburi kemahakuasaan Allah, katanya. Makanya dalam cerita-cerita sebagian para wali, ada yang senang nonton tari. Hah, tari apa? Atau baca secara-cara para wali itu ya, yang ada yang kewayangan, cinta, yang nyanyi-nyanyi, segala macam. Karena mereka sedang melihat keindahan Allah para penari-penari perut itu. Coba antum bayangkan itu sampai ke sana. Betapa jauh melencengnya makna tauhid itu. Nah. Jadi antum, itu yang maksud mereka. Wa bi masyhudi an syuhudihi, ya, semua yang disaksikan oleh dia ini lenyap semuanya dengan apa yang disaksikannya itu Allah. Bima'rufi an ma'rifati. Semua yang dikenalnya, lenyap semuanya dengan apa yang, dengan kekenalannya kepada Allah. Jadi lenyap semua. Tidak ada yang wujud ini kecuali hanya wujud. Itulah paham wahdatul wujud. Hati-hati. Ya. Karena hari-hari ini juga ada orang-orang yang mulai memasarkan pemahaman ini. Bihaitsu yafni man lam yakum, sehingga lenyap dia, ya, man lam yakum wa yabqa man lam yazal. Ya. Hilanglah siapa yang tidak akan ada, maksudnya, dan tinggallah siapa yang tidak akan pernah hilang. Jadi maksudnya semua tidak nampak oleh dia dalam wujud ini kecuali wujud Allah saja semuanya. Dan paham ini sebetulnya paham inilah yang diyakini oleh paham kaum pluralisme, meyakini semua agama itu benar. Kenapa? Karena mereka mengatakan apapun yang disembah hakikatnya dia menyembah Allah, hanya beda objek saja. Karena bagi mereka Allah ada di mana-mana. Apapun yang Anda sembah itu Anda sedang menyembah Allah, karena Allah ada di situ. Jadi bukan main-main pemahaman hulul ittihad itu, antum tahu itu berefek pada kebatilan kemusyrikan yang luar biasa itu. Makanya ulama kita sangat keras terhadap orang-orang yang mengatakan Allah di semua tempat itu. Karena berujung nanti kepada akidah wahdatul adyan. Wahdatul adyan itu maksudnya apa? Semua agama benar. Orang menyembah patung benar dia, karena tidak ada wujud ini kecuali wujud Allah katanya. Dia sedang menyembah Allah, cuman beda arah saja katanya. Kalau orang Islam ke Ka'bah, kalau mereka ke patung. Paham antum? Hati-hati. Kalau antum enggak belajar tauhid, enggak belajar ini, antum kena syubhat ini, saya yakin antum bingung juga itu. Dikatakanlah mereka hakikat semuanya kan hakikat Allah katanya. Paham? Hah? Nampak? Bedanya antara akidah al-sunnah dan akidah yang firqah-firqah sekte-sekte lain. Hah? Baik. Kemudian, wa ma anna hadha wa taqiq ma aqarra bihi al-musyrikun min at-tauhid. Padahal ini juga diyakini oleh orang, ya, orang-orang musyrikin tauhid seperti ini. Wala yasir rajul bi mujarrad hadha tauhid musliman. Ya. Tidaklah seseorang menjadi muslim dengan sekedar meyakini tauhid seperti ini. Fadlan an yakuna waliyan lillah, apalagi dia menjadi wali Allah. Min sadatil awliya, dari penghulu para wali-wali. Tentu tidak. Wa ta'ifatu min ahli tasawuf wa ma'rifah yuqirruna hadha tauhid ma isbat sifat fa yanfuna bi tauhid rubbiyah ma isbat khaliq al-alam mubayyin li makhluqatihi. Dan ada kelompok dari ahli tasawuf lagi, al-ma'rifah, mengakui tauhid ini, ya. Kemudian bersama dengan mengakui sebagian sifat. Fa yanfuna bi tauhid rubbiyah, mereka lenyap dalam tauhid rubbiyah bersama meyakini ada sifat sifat khaliq, menetapkan khaliq bagi alam ini, meyakini Allah ini pencipta bagi alam dan berpisah dengan makhluknya. Kemudian wa akharun yadhumuna hadza ila nafi sifat. Ini beliau berbicara tentang kelompok-kelompok. Ada lagi kelompok yang lain kata beliau, ya, menambah kesesatan ini dengan meningkari sifat lagi. Fayadkhuluna fi ta'til, sehingga mereka menjadi orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ma hadza wa hadza syarr min hali katsir min musyrikin. Dan ini sebetulnya lebih fatal, lebih sesat, lebih buruk dari kondisi kaum-kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin itu pun tidak sampai halnya seperti itu. Ya. Wa kana jami'a fi sifat yaqulu bi Jabal. Nah, insyaallah ini kita lanjutkan nanti bicaraan tentang bagaimana pemaham Jahmiyah dalam masalah qadar juga dan lainnya. Untuk sementara terus kita sampai di sini dulu supaya pembahasan kita bisa nyambung untuk kedepannya. Isyarat mawaqi' ba'd rijal firaq wa qurba wudu, ini adalah nanti akan melihat persentase sesatnya setiap sekte-sekte yang tadi digambarkan itu, bagaimana sekte ini lebih sesat dengan pemahaman tambah begini tambah sesat lagi dan seterusnya. InsyaAllah ini akan kita bahas pada masa yang akan datang. Wallahu'alam bisawab. Demikian. Ya. Semoga tidak ada pertanyaannya. Dan sholat isya nih. Ada pertanyaan apa enggak? Tidak ada? Untuk pertanyaannya nanti kita tulis. Oh gitu ya. Baik. Jadi untuk sekarang cukup materi aja. Baik. Syukran. Kita cukup sampai di sini dulu. Ya. Mohon maaf jika ada penjelasan kurang mudeng, kurang paham. Ya, bisa mungkin nanti kita perjelas lagi pada pertemuan berikutnya. Memang ini pembahasannya agak sedikit dalam gitu ya. Memang perlu sedikit menggerakkan otak memahaminya. Ya, karena memang perkataan-perkataan mereka ini datang dari syubhat-syubhat yang begitu tinggi, maka perlu dijawab dan kehati-hatian dalam memahaminya. Jangan sampai nanti karena syubhat malah yang pahamnya syubhat tapi enggak paham jawabannya. Iya kan? Enggak paham jawabannya. Ya. Jangan sampai nanti oh kan benar itu. Hanya beda apa yang disembah saja. Ya kalau beda apa yang disembah saja, kenapa Rasulullah menganggap orang musyrik itu orang musyrik? Kalau seandainya benar apapun yang disembah itu benar, kenapa Rasulullah menganggap orang menyembah berhala adalah musyrik? Kenapa Allah mengatakan mereka musyrik? Berarti mereka kan tidak menyembah Allah. Berarti Allah itu tidak ada di mana-mana. Nah gitu. Baik. Yang dapat kita bahas, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadiran perhatian antum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.